Yohanes paos siongolas. Sang Gubernur Pilatus tumuli ngandikayang nigdig ida yang Yesus. Wenten prajurit-prajurit saneng ulat gegelungan antuk bon medui tumuli ke salukang ring prabun idane. Maleha ida kerangsukin jubah tangi minekadi busana kagungan. Prajurit-prajurit punika raris maranin sahonang pilin ida sarwi matur asa puniki. Una sanggro ratu sang prabu, katun bangso yawine. Irika rerain idane raris ketamplak. Sang Gubernur Pilatus raris medal malih, dor nganika ring anake akeh punika sapuniki. Jingakin je. Yang edangang ipun ring ragane, mangde ragane uning, mungueng tiang tan boleh jalaran, buat niwakin ipun hukuman. Ida yang Yesus raris medal, ngangen gelungan dui, dor mebusano jubah tangi. Irika Gubernur Pilatus raris nganika ring anake akeh sapuniki. Jingakin je, puniki manusane punike. Wau para pengagang panditane, miwah para pejagan periangan agunge nyingakin ide, dane pada ngelur sapuniki. Pengandikan sang Gubernur Pilatus reng dane asapuniki. Puniki rare sang ambil tur bentang ipun, santukan tiang tan mangihin punapu-punapi, sane dados jalaran buat ngewakin ipun hukuman. Yadmo Yahudine mesaur manuk sapuniki. Di tiang medue awik-awik, tur manut awik-awik di tiange punika, ipun patut ke danopati. Santukan ipun ngangkan dewet ipune, utran ido sang yang diwaso. Rikalo sang Gubernur Pilatus mirang baos anake kadiasa punika, dane sayan ajri. Irika sang Gubernur raris malih ngeranjing kepurin danene, dur metaken ring ida yang Yesus sapuniki. Saking dijo kawit ragane, nanging ida yang Yesus tan kayun mesaur. Sang Gubernur malih nganika ring ida sapuniki, ragane tan kayun nyaurin tiang, punapike ragane tan uning, mungweng tiang ngelah wewenang buat mebasang, uyadin mentang ragane ring salebe. Ida yang Yesus raris mesaur, sapuniki, ragane tan medue wewenang nepasin tiang, yening ragane tan kicen wewenang antuk ide sang yang widiwase. Punike awinan anake sane nyerahang tiang meriki, agengan dosanya ni. Dok sang Gubernur Pilatus mirang pengandikan ide yang Yesus kadiasa punike, dane sarat pisan ngereko dayo jago mebasang ide yang Yesus. Nanging anak Yahudine pada ngelur sapuniki, yening iratu mebasang ipun, iratu boyoja sewitran sang nato ratu ring Roma. Sapo sireja ngangkan dewekne ratu, anake punika memesah ring sang nato ratu. Wau sang Gubernur Pilatus mirang pegelur anake kadiasa punika, dane raris ngandikayang mangdo ide yang Yesus katehang kejabo. Irika sang Gubernur raris melinggih ring kursi pengadilane, ring genahe sane mewasto batu pilah, turah Ibrani gabata. Dok punika rahino pemapak rerainan Paskah. Dawag punika wenten sawetara jam roras. Sang Gubernur Pilatus raris nganika ring anak Yahudine sapuniki. Jingake je, puniki ratun ragane. Irika anake akeh punika sami pada pegelur. Ada mangipun, ada mangipun, ada mangipun, sang Gubernur Pilatus malih metaken ring ipun sareng sami sapuniki. Kunapi kepatut yang mademang ratun ragane. Para pengagang panditane raris mesaur sapuniki. Itiang tanpa kue ratun tiana. Kecabaning tanpa ratu rekoma. Sang gubernur Pilatus raris nyerahang ide yang Yesus ring dane. Mangno kepentang ring salibi. Irika para prajurite raris ngambil ide yang Yesus. Samilang ide negan salib, ide yang Yesus raris memargi ngungsi genah sanemo wasto kaun sirah. Yen turah Ibrani Golgota. Irika ide yang Yesus kepentang ring salibi. Dawag punika talar wenten jadmo kekalih. Sarang-sarang ido kepentang ring kiwo dengan idane. Sang gubernur Pilatus nulis sesuratan. Turngani kayang masang sesuratan punika ring duur salibe. Sane suratanipun sapuniki. Ene Yesus uli koto Nasaret ratun bangso Yahudine. Kenginan akeh anak Yahudine ngewacen sesuratane punika. Santukan genahe punika nampak saking kode. Semaliha sesuratane punika kesuratan ngangen basa Ibrani, Latin miwah Yunani. Irika para pengagang pandito Yahudine, raris matur ring sang gubernur Pilatus asa puniki. Sampunang iratu nyuratan, ratun bangso Yahudine, nanging asa puniki. Jatmo puniki maosang dewekne, tiang ene ratun bangso Yahudine. Sang gubernur Pilatus, raris mesaur sapuniki. Napisane sampun suratang tiang, dan wenang kaobah malih. Sesampune para prajurite mentang ide yang Yesus ring salibe, ipun raris ngambil busanan idane, tur kedum sarang pat-pat, suang-suang pulih abagian. Ipun taler ngambil jubah idane, sane melakar antuk wastro alemar, sane tan wenten jaitan ipun. Punika awinanipun para prajurite pada mabaos sarang timpalnyane sapuniki. Kedeje uweke jubahe ne, jalanje uni apang tawang nyen benehne makatang. Painikane punika kelaksana yang kadiasa punika, mangno medaging sabdane sane munggah ring cakepan sucine kadiasa puniki. Ipun sami ngedum penganggen tiange, tur jubah tiange ke undi. Kadiasa punika para prajurite ngelaksana yang ini ke punika. Rikalo punika, ibun ida yang Yesus miwah semeton danene sana istri, Maria Rabin Klopase, miwah Maria Magdalena, sarang-sarang ngadeg tan doh saking salib idane. Dok ida yang Yesus ngaksi ibu miwah sisian idane sana kesayangan ngadeg irike, ida raris ngani koring ibun idane sapuniki. Ibu, sane mangkin puniki dados okan ibuni. Wusan punika, ida raris ngani koring sisian idane sapuniki. Jening, ane jani, ane dadi memen jeningi. Sesukat punika, ibu Maria kajak ke umah sisiane punika. Dawak punika, ida yang Yesus sampun uning, mungwing seluiring paindikane sampun puput. Mangdo tegep sabdan cakapan sucine. Punika awinan ida raris nganike sapuniki. Tiang bedak. Irika wenten guci medaging anggur masem. Prajurite raris ngambil bungan kang. Kecemplungan ring anggure punika, tumuli ketunjuk antuk tieng buluh, saha kececepang ring lamen idane. Ida yang Yesus ngecapin anggure punika, raris ida nganike sapuniki. Subuh, pragat. Ida raris nguntul, tumuli sedo. Dawak punika rahina sukro, punika awinan jadmo Yahudine, mopinunas ring sang gubernur Pilatus, mangdo ipun kelugro ngelung buntut anake sane kedanopati, dursawan ipune ketedunang saking salibe, mangdo sampunang wenten sawo kantun mepentang ring salibe, kantos rauh ring rahino sabate, santukan rahino sabate punika, rerainan sabat sane suci pisan, inggih punika rerainan Paskah. Punika awinan para prajurite, raris ngelung buntut anake kekalih, sane kepentang sareng ide yang Yesus. Nanging rikala prajurite punika rauh ngenampekin ide yang Yesus, ide panggihin ipun sampun sedo, punika awinanipun cokor idane tan kaelung. Sekewanten salah setunggiling prajurit, numbak lambung idane, dur promangkin ngecorah miwah toyo. Anake sane sampun ngeton ini kepunika, ipun sane nartayang ini kepunika ring ragane, mangdane ragane talar percaya. Painikane sane dartayang ipun punika, sayuwakti kadiasa punika, dur ipun uning, mungwing ipun nartayang inik sane sujati. Painikane punika prosido kesidan, mangdo tegep sabdo sane mungah ring cakepan sucine, kadi asa puniki. Akatehko galih idane, dan jago ka elu. Semaliha wenten sabdo, sane mungah ring cakepan sucine sane lianan, kadi asa puniki. Ipun jagi pada ngeneng-neng, anake sane sampun tumbak ipun. Sesampune punika, dane Yusuf saking koto Arimatia, nangkil dormo pinunas ring sang gubernur Pilatus, mangdane dane kelugro ngambil layon ida yang Yesus. Dane Yusuf punika talar dados sisian ida yang Yesus, nanging ke caro nyilip, santukan dane ajrih ring para pengageng Yahudine. Pinunas danene kedagingin antuk sang gubernur Pilatus, punika awinan dane raris ngambil layon ide yang Yesus. Dane Yusuf talar kesarangin antuk Nikodemus, sane nangkilin ide yang Yesus rikala wengi. Dane makto reratusan wewangen, mur miwah gaharu, sawotaro pesasur kilogram akihnya. Sangkalih raris ngambil layon ide yang Yesus, tumuli kaodakin antuk wewangen, raris kelelet antuk kase, sekadi adat anak Yahudine menem sawo. Nampak kering genah ide yang Yesus kesalib, wenten taman, during tamane punika wenten pemendaman sane anyar, sane durung nanin ke dagingin sawo. Santukan rahino punika pemapag rerainan sabat, durguane punika nampak saking irika, punika awinanipun layon ide yang Yesus, raris keperemang ringguane punika.